الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita melanjutkan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau tertinggal pada perang Tabuk. Dan beliau radhiyallahu anhu menceritakan kisahnya tentunya sebagai pelajaran bagi kita semua. Di antara bentuk pelajaran yang akan kita petik yaitu kejujuran dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang terjatuh dalam dosa dan kesalahan, kemudian kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan penuh jujuran, hanya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik mengisahkan tentang dirinya ketika tidak ikut dalam perang Tabuk, di mana pada peperangan-peperangan yang sebelumnya beliau selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua peperangan yang ditinggalkan oleh sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan tertinggalnya beliau dalam perang Tabuk memiliki hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika beliau tidak ikut dalam perang Badar, karena beliau mengira Rasulullah SAW tidak akan berperang dengan mereka, hanya sebatas ingin menghadang kafilah dagang Quraisy yang mereka datang dari negeri Syam menuju kota Mekah yang mesti akan melewati kota Madinah. Maka Rasulullah SAW menghadang mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dalam keadaan belum ada kesepakatan sebelumnya. Ya, tidak ada perjanjian sebelumnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan musuh-musuhnya. Nah, dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang dicela oleh Rasulullah SAW ketika meninggalkan perang Badar. Berbeda halnya dengan pada perang Tabuk. Sebagaimana yang akan dikisahkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. Adapun khabar atau cerita tentang diriku ketika saya tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, ketika beliau tidak ikut serta dalam perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni lam akun qattu aqwa wala aysar minni hina tafallaqtu anhu fi tilka al-ghazwa. Yang ketika itu tidaklah ya, aku lebih kuat. Ya, sama sekali aku tidaklah sama sekali aku lebih kuat dan lebih mudah daripada ketika aku tertinggal dari beliau sallallahu alaihi wasallam pada perang tersebut, yaitu pada perang Tabuk. Yakni maksudnya Ka'ab bin Malik menjelaskan bahwa pada perang Tabuk aku sangat kuat, ya, saya memiliki badan yang kuat dan keadaanku sangat mudah. Bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, kana qawiyal badan, adalah beliau memiliki badan yang kuat pada saat itu, ketika di masa perang Tabuk, ketika terjadinya perang Tabuk, dan keadaannya sangat mudah. Beliau diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan kendaraan tunggangan yang akan dinaikinya dalam perang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qattu hatta jama'tuha fi tilka al-ghazwati. Demi Allah, tidaklah aku mengumpulkan sebelumnya dua kendaraan, dua tunggangan sama sekali. Hatta jama'tuha fi tilka al-ghuswa. Ya. Melainkan aku telah mengumpulkan keduanya, kedua tunggangan pada perang Tabuk tersebut. Ini aku mudah mendapatkan dua tunggangan yang akan aku kendarai pada perang Tabuk. Hal itu tidak pernah beliau dapati sebelumnya. Sebelumnya beliau terasa sulit untuk mendapatkan kendaraan, tunggangan, ketika akan berperang. Namun di saat terjadinya, akan terjadinya perang Tabuk, beliau sangat mendapatkan kemudahan dan memiliki badan yang sehat dan kuat untuk ikut serta dalam perang tersebut. Jadi berbeda keadaannya pada perang-perang yang sebelumnya yang beliau lakukan bersama Rasulullah SAW. Jadi pada perang Tabuk beliau mendapatkan sekian banyak kemudahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki beliau tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Naam. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bighairiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menginginkan suatu peperangan, atau tidaklah ingin melakukan suatu peperangan kecuali atau melainkan warra bi ghairiha. Warra bi ghairiha bimakna adhara khilafa ma yurid. Nah, jadi melainkan beliau menampakkan berbeda dengan apa yang beliau inginkan. Jadi beliau menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang beliau inginkan. Ini makna warra bi ghairiha. Jadi beliau menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang beliau inginkan. Jadi setelah Ka'ab bin Malik menceritakan tentang keadaan dirinya yang beliau pada saat itu, pada saat perang Tabuk, akan berlangsungnya perang Tabuk, beliau sangat siap dan telah mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam perang Tabuk. Dan setelah itu beliau mengisahkan bahwasanya adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Ya, wa kana min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Apabila beliau ingin melakukan suatu peperangan, idza arada ghuzwatan warra bi ghairiha. Jadi apabila beliau nam ingin melakukan suatu peperangan, beliau menggambarkan kepada pasukannya ya berbeda dengan apa yang beliau inginkan. Jadi beliau tidak terus terang. Beliau menyembunyikan nah, keinginan beliau dalam perang-perang selain perang Tabuk. Nah, dan ini kata Syekh An-Nawawi rahimahullah min hikmatihi. Nah, wa hunukatihi. Ini termasuk dari hikmah Rasulullah SAW dan pengalaman beliau dalam berperang. Ya, beliau sangat berpengalaman dalam peperangan. Kalau beliau menampakkan tujuan beliau, ya apa yang beliau inginkan jika akan berperang, maka dikhawatirkan hal itu akan diketahui oleh musuh. Ya, dan musuh akan mengambil posisi yang akan dituju oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau seandainya ya, selain perang Tabuk, kalau Rasulullah SAW secara terang-terangan menjelaskan maksud dan keinginannya, bisa jadi musuh akan pergi ke tempat tujuan yang dituju oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang beliau inginkan. Sehingga para sahabat juga tidak tahu. Nah. Seperti misalnya, dicontohkan oleh Syekh Ibnu Uthaimin rahimahullah, apabila ya, beliau keluar menuju ke selatan, nah, Maka beliau menampakkan berbeda dengan apa yang diinginkan. Jadi tujuannya keselamatan, atau berjalan keselamatan, tapi yang diinginkan itu sebenarnya bukan keselamatan, namun lawannya. Ke Shimal. Perjalanannya ke arah janub, ya, menuju ke selatan, tapi yang diinginkan ke arah utara. Jadi demikian man nawarra bi ghairiha. Jadi beliau menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang beliau inginkan. Kalau misalnya sebaliknya, ya, beliau ingin menuju ke selatan, tapi beliau gambarkan seakan-akan beliau menuju ke daerah utara. Jadi menuju ke arah utara dulu, ternyata berputar. Ya, tujuannya bukan ke utara, tujuannya ke selatan dan seterusnya. Apakah ke arah timur atau ke arah barat? Ya. Tujuannya ke arah 6. Ke arah timur. Tapi Rasulullah SAW menggambarkan sepertinya pasukannya mengarah ke arah barat. Kenapa belok? Berputar ke arah timur. Ini taktik, strategi dalam peperangan. Ya, karena pengalaman yang ada pada beliau SAW. Agar musuh tidak mengetahui strategi beliau dalam peperangan tersebut. Akan tetapi berbeda dengan keadaan kondisi pada perang Tabuk. Rasulullah SAW, ya, ketika perang Tabuk, hatta kana tilkal ghazwa. Ini kecuali pada perang tersebut, kecuali pada perang Tabuk. Fa ghazaha Rasulullah SAW fi harrin syadid. Rasulullah SAW melakukan perang Tabuk. Dikisahkan oleh Ka'ab, Rasulullah SAW melakukan perang Tabuk dalam kondisi yang sangat panas, fi harrin syadid, ya, dalam kondisi panas yang menyengat. Panas yang sangat sangat panas. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, dan beliau akan menghadapi perjalanan yang panjang. Ya, perjalanan yang panjang, kurang lebih jaraknya antara kota Madinah dengan tujuan beliau Tabuk sekitar 700 km. Ya, 700 km dari kota Madinah menuju Tabuk. 700 kilo. Wa mafazan. Mafazan ini sebenarnya bentuk tafa'ul. Ya, bentuknya tafa'ul. Maknanya, semoga mendapatkan keberuntungan. Itu mafazan. Ya, semoga kalian selamat. Sampai tujuan. Yang dimaksud di sini, ya, dalam hadis ini, beliau menghadapi safar yang panjang, wa mafazan, ai bariyatan tawilatan, ya, padang pasir yang panjang. Di padang pasir yang panjang, yang kalau seseorang berada di tengah padang pasir, ya, belum pernah lihat padang pasir secara langsung. Kalau kita berada di padang pasir, yang mana di padang pasir itu dikelilingi oleh pasir. Apalagi di tengah-tengah padang pasir terkadang sulit mendapatkan air. Nah, sulit mendapatkan air, dan bisa jadi seseorang akan binasa di tengah padang pasir tersebut. Nah, karena padang pasir yang sangat panjang, ya, air yang sedikit, nah, yang dikhawatirkan dia akan binasa. Nah, jadi makanya Ka'ab bin Malik mengisahkan bahwasanya wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Jadi beliau menghadapi safar yang panjang begitu ya, jaraknya sangat jauh, apalagi melewati padang pasir yang panjang. Nah. Ya. Jadi maknanya mafazan apa tadi? Semoga kalian mendapatkan keberuntungan sampai ke tujuan. Semoga selamat. Nah, karena kebanyakan orang yang melewati padang pasir yang panjang, yang sulit air, mereka binasa. Mereka mendapatkan kebinasaan dalam perjalanannya tersebut. Makanya kalimatnya mafazan, semoga dapat keberuntungan sampai tujuan. Nah, wastaqbala adadan katsiran, dan beliau akan menghadapi jumlah yang sangat banyak, pasukan lawan yang sangat banyak. Nah, musuh yang sangat banyak. Fajalla lil muslimin amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwihim. Nah, fa akhbarahum liwajhihim alladhi yuridu. Maka dengan kondisi yang seperti ini, ya, beliau akan menghadapi, ya, bersama kaum muslimin tentunya, pasukan kaum muslimin. Nah, akan melewati perjalanan yang panjang, melewati padang pasir yang panjang, yang memiliki air yang sedikit, yang dikhawatirkan mereka akan binasa. Dan mereka menghadapi musuh yang sangat banyak. Maka fajalla Rasulullah SAW amrahum. Maka Rasulullah SAW menjelaskan secara terang-terangan. Ya, menjelaskan secara terang-terangan. Jalla. Menjelaskan kepada kepada pasukannya, kepada kaum muslimin, ya, secara terang-terangan, amrahum, urusan mereka, perkara mereka, ya, dalam perang Tabuk tersebut. Jadi beliau menjelaskan secara terang-terangan bahwasanya kita akan menghadapi musuh yang sangat banyak, ya, kita akan melewati perjalanan yang sangat panjang, demikian. Jadi beliau tidak lagi beliau tidak menggambarkan berbeda dengan apa yang beliau lakukan sebelumnya pada perang-perang yang terdahulu. Adapun pada perang Tabuk, beliau menjelaskan secara terang-terangan. Pada perang-perang yang sebelumnya, beliau menggambarkan berbeda dengan apa yang beliau inginkan. Karena kondisi yang demikian. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik, agar mereka bersiap-siap, ya, agar mereka yata'ahabu wa yasna yasta'iddu. Yasta'iddu uhbata uddata ghazwihim. Agar mereka bersiap-siap dengan persiapan, perlengkapan perang mereka. Ya, jadi mereka, kenapa Rasulullah SAW menjelaskan secara terang-terangan? Nah, terkait tentang perang Tabuk, agar kaum muslimin, pasukannya bersiap-siap, menyiapkan dirinya. Menyiapkan bekalnya untuk menghadapi perang Tabuk. Jadi agar mereka bersiap-siap, dengan persiapan perang mereka, persenjataan mereka. Fa'akhbarahum biwajhihim. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada mereka biwajhihim, ay biqasdihim. Ya, tujuan mereka. Jadi Rasulullah SAW menghabarkan tujuan mereka alladhi yuridu, yang beliau inginkan. Jadi, terang-terangan sudah. Beliau menjelaskan, menghabarkan kepada pasukannya, ya, tujuan mereka dalam perang Tabuk. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafidun. Ini يريد بذلك الديوان. Dan kaum muslimin yang bersama Rasulullah sallallahu, ya, kaum muslimin yang bersama Rasulullah sallallahu itu jumlahnya sangat banyak. Naam, jumlahnya banyak. Jadi sampai-sampai nah tidak bisa dikumpulkan. Ya, dan tidak bisa dikumpulkan dalam sebuah catatan. Ya. Yang dimaksud di sini, ya, adalah ad-diwan. Diwan itu buku untuk mencatat nama-nama pasukan. Nah, untuk mencatat nama-nama daftar, nama-nama yang ikut dalam peperangan. Jadi pada perang-perang sebelumnya ada semua catatannya, nama-nama yang ikut serta dalam perang-perang tersebut. Berbeda halnya dengan perang Tabuk. Saking jumlah kaum muslimin yang ikut serta dalam perang Tabuk sangat banyak, kurang lebih hampir 10.000 orang. Ya. 10.000 orang hampir begitu banyak. Nah, yang ikut serta dalam perang Tabuk. Satu-satu tidak bisa ditulis nama-nama mereka. Nah, karena banyaknya yang ikut serta dalam perang tersebut. Setelah itu, Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya, dan kita akan lanjutkan insyaallah ba'da al-maghrib bi'idznillah ta'ala. Naam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Naktafi hana. Tafadhal barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.